yang sepernah ada warnai beta pun kisah jangke pasamua waktu sepernah batamang beta pun hari-hari nona walau katong pun cinta harus berakhir Nabe bikin di alle pun hati no.